Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin, miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin, salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini bisa kembali duduk bersama di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sakit jadi sembuh dan sehat, dan semoga yang sehat bisa barokah, langgeng manfaat kesehatannya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Kita akan kembali mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih di Muqaddimah. Walau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana julukan Rasulullah SAW sebagai hambanya Allah itu adalah pangkat yang tertinggi. Jadi budaknya Allah, hambanya Allah, itu pangkat yang tertinggi dan sebutan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di Al-Qur'an ketika ayat Isra, Allah menyebutnya juga subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhir ayat. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas mukaddimah masih ketika Imam Nawawi menyatakan afdhalul makhlukin wa habibuhu wa khaliluhu afdhalul makhlukin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizah al-mustamirah ala ta'aqubis sinin. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah afdhalul makhlukin. Makhluk itu artinya ciptaan. Makhlukin adalah ciptaan-ciptaan. Dari semua ciptaannya Allah, yang paling afdol, artinya yang paling mulia, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada mukmin yang meyakini ada ciptaan Allah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keimanannya cacat. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah, kita yakin bahwasanya beliau adalah makhluk atau ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling utama. Itu harus diyakini. Karena itu tidak ada malaikat, tidak ada rasul, tidak ada apapun yang diciptakan Allah yang lebih hebat, yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paling mulia Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa gitu? Ya, nabimu Musa dan seterusnya. Urutan para rasul itu. Intinya Nabi Muhammad, kemudian ulul azmi, kemudian Nabi Rasul yang lain, baru malaikat. Baru malaikat. Jadi malaikat itu pangkatnya di bawah Nabi dan Rasul. Nah, malaikat yang khusus dulu, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Di bawahnya Jibril, Mikail. Di bawahnya Mikail, Israfil. Bawahnya Israfil, bawahnya Mikail, Israel. Di bawahnya Israel, baru malaikat-malaikat yang lain. Penjaga neraka, penjaga surga. Setelah malaikat yang pokok-pokok tadi, baru malaikat secara umum. Ya, malaikat secara umum. Ini harus kita pahami, jadi biar kita enggak salah ya. Jadi malaikat secara umum ini pangkatnya di bawahnya orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul. Di bawahnya orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul. Jadi seperti sahabatnya Rasulullah, pangkatnya di atas malaikat yang umum. Malaikat itu kan ada malaikat yang bagi rahmat gitu ya. Nah, malaikatnya bagi rahmat ini pangkatnya di bawah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasallam. Tapi malaikat secara umum, ya pangkatnya di atasnya manusia secara umum. Manusia-manusia yang biasa-biasa ini ya, secara umum. Saya enggak akan bahas semua itu. Tapi yang mau saya bahas, tidak ada ciptaan Allah yang lebih mulia, lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada produk terbaik, kita pengen punya enggak? Pengen. Ada pria terbaik, seorang wanita pengen jadi istrinya enggak? Pengen. Ada wanita terbaik, seorang pria pengen menjadi suaminya. Ya. Ada anak terbaik, seorang orang tua juga pengen menjadi orang tuanya. Ini ada ciptaan yang terbaik. Tentunya seharusnya seluruh ciptaan pengen dekat dengan ciptaan terbaik tersebut. Kenapa? Dengan dekat dengan ciptaan terbaik tadi, dia mendapatkan manfaat. Yang mendapatkan manfaat. Nah, alhamdulillah, yang paling dekat dengan ciptaan yang terbaik itu sebetulnya kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita itu dipilih sama Rasulullah, dicintai itu. Kita ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain yang pengen dekat dari umat-umat terdahulu, ya itu juga pengen dekat, tidak mendapatkan keuntungan seperti kita. Nah, keuntungannya kita ini yang dekat dengan Rasulullah diantaranya kita ini jadi mulia karena kita jadi umatnya Rasulullah SAW kan. Nabinya paling mulia, otomatis umatnya jadi paling mulia. Saya ambil gambaran begini. Anda pergi naik pesawat, bawa rombongan. Kebetulan Anda adalah tokoh masyarakat yang disegani semua orang. Anda mengatakan, ini rombongan saya. Nah, rombongannya dihormati enggak? Dihormati. Rombongannya dimuliakan enggak? Dimuliakan. Ini ada manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti rombongannya Rasul ini jadi apa? Jadi biasa atau jadi paling juga? Jadi paling. Dihormati, dimuliakan. Bukan karena amalannya. Bukan karena amalannya orang-orang ini, bukan. Tapi karena siapa yang mimpin. Siapa pemimpinnya. Lah kita ini jadi mulia karena kita dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul ngasih jaminan. Ya, ngasih jaminan. Bahwasannya umatnya Rasulullah SAW akan dapat hak yang lebih dibandingkan umat yang lain. Contoh. Umat lain belum boleh masuk surga. Padahal hidupnya lebih awal. Meninggalnya juga lebih awal. Ngantrinya lebih lama. Saya mau nanya, kira-kira nih umatnya Nabi Musa udah ngantri atau belum? Sudah. Ngantri masuk surga kan? Masih ngantri? Oh belum, surganya belum dibuka. Masih ngantri. Umatnya Nabi Nuh ngantri enggak? Ngantri. Ngantri ke mana? Masuk surga. Umatnya Nabi Isa ngantri enggak? Ngantri. Ya. Padahal beliau-beliau itu ngantrinya barusan atau dari ribuan tahun yang lalu? Sudah ribuan tahun yang lalu. Lah kita yang belakangan ujuk-ujuk datang tuh nanti ya ke sana, bukan ditaruh antrian paling belakang, dirubah sama Allah, disuruh naruh urutan paling depan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Karena kita ikut rombongannya Nabi yang paling depan. Kita ikut rombongannya Nabi yang paling utama. Anan Nabi wa Adam munjadilatun fitin wa Adam munjadilun fitin nanti. Aku sudah jadi Nabi, Adam masih berupa adonan tanah. Awalun Nabi, Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang pertama, walaupun keluarnya akhir, tapi Rasulullah yang pertama. Walaupun keluarnya akhir, Rasulullah yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai, yang paling dimuliakan. Otomatis pengikutnya sama Allah diletakkan di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti curang enggak kita ini? Kita enggak curang, tapi dapat apa namanya keuntungan ya. Datangnya terakhir karena ikut pimpinan yang luar biasa ditempatkan di paling depan. Sehingga tidak boleh ada orang yang masuk surga sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW yang memang jatahnya masuk surga di awal masuk surga. Udah nih yang surga udah masuk semua, coba diantri nanti. Oh, sudah. Oh masih ketinggalan satu. Oh itu dia gitu ya. Siapa? Doni misal. Itu lagi di belakang tuh. Oh, masuk Doni. Oh, Doni masuk. Ada lagi siapa? Oh Novel. Oh ya masuk Novel. Novel masuk. Begitu udah masuk semua sudah. Baru umatnya Nabi yang lain dipanggil. Baru. Jadi kita enggak akan ngantri masuk surga, tenang aja. Bayar telepon ngantri. Ya. Bayar ini ngantri. Tapi masuk surga tidak akan ngantri. Kenapa enggak akan ngantri? Karena nabi kita adalah nabi yang paling mulia. Karena itulah Nabi Musa itu ya. Lihat kemuliaan kita ini iri. Sampai bilang, "Ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW." Nabi Musa dengan segala pangkatnya, kemuliaannya, kehebatannya, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah karena melihat kemuliaan kita? Sebetulnya bukan. Tapi karena melihat kemuliaannya Rasulullah, umatnya itu jadi mulia gara-gara nabinya mulia. Nah, akhir zaman ini kok ada orang yang berupaya menghilangkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mengenalkan kemuliaannya Rasulullah. Berusaha memutuskan hubungan antara umat dengan nabinya. Jadi ikatan hati antara umat dengan nabi ini berusaha diputuskan. Muji nabinya enggak boleh. Memuliakan nabinya enggak boleh. Bersolawat sebanyak mungkin untuk nabinya enggak boleh. Mengucapkan pujian-pujian untuk nabinya enggak boleh. Ada orang yang seperti itu dengan berbagai dalil, berbagai alasan dan lain sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling mulia dan paling hebat. Ini insya Allah akan kita bahas nanti kalau udah mulai masuk hadith ya. Cuman sekedar kita ngerti, kalau kita punya Rasul yang paling hebat, kita punya Nabi yang paling hebat. Afdhalun nabiyyin, afdhalul makhlukin, al-mukarramu bil Qur'anil aziz. Satu-satunya ciptaan Allah yang mendapatkan kemuliaan diberi Al-Quran, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak. Taurat, Zabur beda dengan Al-Quran. Meskipun semua kalam Allah. Ya semua kalam Allah. Tapi yang dapat Al-Quran, wahyu Allah yang namanya Al-Quran, itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Nah Al-Quran ini bagaimana? Al-Aziz, yang mulia. Ini Al-Quran ini mulia. Dikatakan mulia karena siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran dengan benar ikut jadi mulia. Contoh, ini apa namanya nih? Kertas. Misal ada kertas ya, kertas. Kertas itu kan bisa jadi bungkus kacang, ya. Ketika kertas itu jadi sampulnya Al-Quran, boleh enggak disentuh? Boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dengan apa? Dengan wudu, suci. Kalau enggak suci dari hadas besar maupun kecil, maka tidak boleh menyentuh kertas tadi. Bukan karena kertasnya ada Al-Quran, enggak. Tapi karena kertasnya menjadi sampulnya Al-Quran. Jadi kertasnya jadi mulia. Kertasnya jadi dicium. Kertasnya dicium bukan karena kertasnya. Karena di dalam kertas itu ada ayat-ayat Al-Quran. Al-Aziz. Jadi Al-Quran ini mulia. Membuat siapapun yang bersentuhan dengannya menjadi mulia. Lah kalau kertas saja jadi mulia. Baru jadi sampulnya Al-Quran jadi mulia. Bagaimana manusia yang hatinya ada Al-Quran? Nih Syamri, Lutfi, Alhamdulillah kan hatinya ada Al-Quran. Karena hafal Al-Quran. Berarti nanti kalau menyentuh Lutfi sama Samri ini kita harus pakai wudhu ini, bahaya. Gitu ya. Ya enggak. Ya, enggak seperti itu. Di dalam hatinya ada Al-Quran. Maka jadi mulia. Saking mulianya orang yang di hatinya ada Al-Quran, sama Allah dikasih kelebihan yang enggak dimiliki orang lain. Salah satu kelebihannya, orang yang di hatinya ada Al-Quran, iman, mukmin, di hatinya ada Al-Quran 30 juz, sama Allah dikasih hak atau kekuatan untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya dari siksa api neraka, dan ke-10-nya udah ketok palu ahli nar. Jadi 10 anggota keluarganya udah diketok palu penghuni neraka. Ini kalau dia hafal Al-Quran, dia dalam hatinya ada Al-Quran, berkat kemuliaan Al-Quran, bukan kemuliaannya dia. Ya, berkat kemuliaan Al-Quran, kamu ini karena di dadamu ada Al-Quran, selamatkan tuh 10 keluargamu yang udah wajib masuk neraka. Ini hak biasa atau luar biasa nih? Luar biasa. Gara-gara di dalam hatinya ada Al-Quran. Yang mendengar, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sekedar mendengar Al-Quran, paham, enggak paham, ngerti, enggak ngerti, mau dengarkan, asal mendengarkan ya. Diam, mendengarkan. Langsung dapat rahmat. Kalau yang baca dapat rahmat itu ya pantas ya. Ini enggak ngapa-ngapain, cuman mendengarkan tok. Karena dia mau mendengarkan yang didengarkan Al-Quran, langsung dapat rahmat. Padahal orang itu mau masuk surga syaratnya dapat rahmat. Gak dapat rahmat, gak masuk surga. Nyatanya dengan mendengarkan Al-Quran, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membaca alif lam mim, satu huruf dikasih pahala 10. Paham artinya, gak paham artinya. Ngerti tafsirnya, gak ngerti tafsirnya. Bimujarodil kiro'ah, sekedar membacanya, mau khusuk, mau gak khusuk, asal baca, satu huruf dapat pahala 10. Tidak seperti buku agama. Kitab misalnya. Ada kitab kok menjelaskan, hati manusia ini begini. Kita baca kitab itu, huruf demi huruf, gak dapat pahala. Kalau tidak ada niat, cari ilmu. Paham ya? Kalau enggak ada niat enggak ngajar. Kalimat zikir subhanallah subhanallah subhanallah, menurut ulama ahli fikih, kalimat zikir itu tidak akan mendatangkan pahala kalau kita tidak tahu artinya. Bedanya dengan Al-Qur'an di situ. Jadi Al-Qur'an tahu enggak kalau dapat pahala. Tapi dia dapat pahala dari sisi yang lain. Dapat pahala dari sisi yang lain. Maksudnya gini loh, subhanallah bukan sin dapat satu huruf 10 pahala, enggak gitu. Paham ya? Pak, bukan kemudian Pak dapat 10 pahala, enggak. Dia dapat pahala karena apa? Lisannya udah mengucapkan yang baik. Dapat dari itu mengucapkan kalimat zikir. Belum paham artinya, ya udah sebatas ngomong yang baik lisannya. Enggak dapat janji-janji yang siapa yang bertasbih, maka kalimat tasbih itu begini. Itu janji-janjinya buat orang yang memahami. Buat orang yang ngerti. Buat orang yang khusyuk, dapat. Kalau enggak, yang mengucapkan alhamdulillah, tasbih memenuhi langit, kalimat itu, ya kan? Kalimatani khafifati an lisan tsaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Yang memberati timbangan langit itu ya. Buat langit itu penuh. Itu akan didapatkan kalau orangnya paham artinya. Khusyuk membacanya. Dapat pahala itu. Dapat. Tapi kalau enggak khusyuk, model-model habis salat, Alhamdulillah. Model begini, mau dapat pahala yang begitu nanti dulu. Ya dapat pahala karena udah mengucapkan kalimat yang baik gitu ya. Tapi Al-Quran, Al-Quran, paham gak paham, ngerti gak ngerti, khusyuk gak khusyuk, asal dia niat membaca ya, niat membaca, satu huruf langsung dapat 10 kebajikan. Langsung dapat 10 kebajikan. Dan satu huruf itu langsung naik pangkatnya 10 derajat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain. Beda kan berarti? Nilainya Al-Quran dengan yang lain beda. Kemudian Al-Quran ini mujizat yang tidak ada habisnya. Karena Rasulnya paling mulia, Allah ngasih juga sesuatu yang paling mulia. Mujizat yang gak ada habisnya. Kalau mujizat Nabi, baik itu mujizatnya Rasulullah atau mujizatnya Nabi Musa, selain Al-Quran, itu sirna dengan bergantinya zaman. Contoh, Nabi pernah mengucur air dari selah jari jemarinya. Betul kan? Ya. Apa sekarang bisa keluar mujizatnya? Dengan berganti zaman, udah selesai mujizat itu. Mujizatnya selesai. Nabi pernah membelah rembulan. Udah, selesai masa itu, ya selesai mujizatnya. Nah, kalau Rasul membelah lagi, ya bisa. Tapi, mujizatnya udah selesai di masa itu. Nabi Musa, membelah lautan. Dengan mukulkan tongkatnya, lautan terbelah. Selesai. Seandainya tongkat Nabi Musa dipegang sama Mas Doni, dipukulkan ke laut, apakah terbelah? Tidak. Yang ada Mas Doni ikut cemplung gitu ya, katut gitu kan. Nah, ini bukan karena tongkatnya, udah selesai mujizatnya. Ya, mujizatnya udah selesai. Tapi Al-Quran, mujizat yang gak ada selesainya. Karena kalamullah, tidak ada selesainya. Sehingga siapapun yang memang memegang Al-Quran, orang-orang itu akan muncul karomah dari dirinya. Dari dirinya akan muncul karomah. Dan Al-Quran akan membuktikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa sampai hari ini. Ya sampai hari ini. Baik mukjizatnya Al-Quran itu terwujud dalam bentuk ilmu pengetahuan. Banyak rahasia pengetahuan yang diungkap sekarang lewat Al-Quran. Atau dalam mengobati. Masya Allah, orang lumpuh dibacakan Al-Fatihah tiba-tiba bisa lari. Kan aneh toh itu. Ya, ini masuk mukjizatnya Al-Quran yang gak ada habisnya. Nah itu diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Betapa beruntungnya kita gitu loh. Mimpi apa ini? Misal ada seorang guru punya ilmu. Kalau kita lihat di film-film silat tempo dulu ya, silat kuno. Itu kalau ada guru punya buku rahasia. Ya, jurus apa misalnya kepalan apa? Yang biasa paham-paham ini. Ini kan biasa baca ilmu-ilmu silat ini. Kepalan apa gitu kan ya, saya enggak tahu jurus apa. Ayo, ada enggak yang tahu? Hah? Culek gitu ya. Ya jurus apapun lah. Misalnya pukulan telapak. Hah? Oh ya itu tadi itu ya. Pokoknya Pak, telapak tangan sakti misalnya, telapak tangan sakti. Ada buku judulnya Telapak Tangan Sakti. Itu begitu guru itu mewariskan buku itu kepada muridnya. Muridnya senang gak? Senang kan? Dapat bukunya aja senang. Apalagi dapat bukunya dan diajarkan. Senang gak? Senang, padahal itu karangan gurunya. Merasa saya bakal sakti. Saya bakal sakti. Al-Quran 30 juz. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Wahyunya Allah oleh Nabi diserahkan pada kita. Ambil ini. Saya mau nanya gitu. Ini biasa atau luar biasa? Nah kita merasa, selama ini merasa udah luar biasa atau biasa saja? Kita merasa biasa saja. Oh baru dapat ilmu begitu aja udah. Wah gitu ya. Ini ilmu sakti. Ilmu sakti. Wah, ini Makassar kan modelnya begitu ya. Sakti. Begitu. Udah seneng. Ini teman saya dari Makassar itu kan bahasanya kan gitu Pak. Logatnya itu. Senang orang dapat ilmu kesaktian. Dan ini dapat Al-Quran 30 juz kok. Gak merasa itu suatu yang luar biasa. Dianggap biasa-biasa saja. Kalau kita ngerti itu Al-Quran itu apa gitu ya. Kalamullah itu maknanya apa. Ya gak mau ninggalkan Al-Quran. Nah berhubung kita ini gak ngerti dan tidak mau ngerti. Ya. Maka ya Al-Quran cuma jadi hiasan. Mending kalau jadi hiasan. Disimpan gak kelihatan lagi. Kalau jadi hiasan masih mending ya, masih kelihatan. Ini udah disimpan di atas lemari, gak kelihatan, berdebu. Bahkan ditanya, Al-Qurannya mana? Wah lupa naruh saya. Lupa naruh. Nah ini padahal Al-Mukarram Bil-Quran. Rasul itu menjadi semakin mulia karena diberi Al-Quran. Dan Al-Quran ini bisa kita baca ya karena Rasulullah SAW. Kalau enggak mungkin kita mampu baca Al-Quran. Enggak mungkin mampu membaca Al-Quran. Ini tadi barusan ada gempa ya. Tadi ini pas isya tadi ada gempa. Saya lagi di depan komputer itu layar monitor saya keder sendiri, wuh, gitu kan. Kursi saya gerak-gerak, saya bilang, ini saya pusing atau apa? Oh ternyata ada gempa di Bantul sana, semoga enggak ada apa-apa ya. Di Bantul sampai sini, lumayan lumayan keras tuh gempanya. Nah, katanya Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Qur'an ini diturunkan pada sebuah gunung, bukan cuma gempa yang terjadi. Gempa yang keras itu kan kita jadi bingung ya. Ini kalau Al-Quran diturunkan di gunung bukan gempa, gunungnya meledak hancur lebur. Lah ini Al-Quran kok bisa kita baca? Apa kitanya yang sakti? Bukan. Kita gak sakti blas. Sama sekali gak sakti. Al-Quran bisa kita baca dengan lisan kita karena Al-Quran itu sudah masuk ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW, terus dikeluarkan oleh Nabi lewat lisan beliau. Artinya Al-Qurannya itu sudah dihaluskan. Saya takut ngomong salah gitu ya. Dihaluskan. Dahsyatnya itu sudah diliputi dengan rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar bisa kita, kalau ibaratnya orang punya, jangan disamakan ya, ini jangan disamakan dengan Al-Quran. Saya enggak menyamakan dengan Al-Quran, cuma untuk mendekatkan pemahaman. Ada kuda liar, bisa kita naik? Enggak bisa, kita terlempar. Tapi kalau udah dijinakkan pakarnya, itu jadi kendaraan yang hebat, betul kan? Bisa dipakai, bisa nganter dan lain sebagainya. Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa. Enggak ada yang mampu memegang Al-Quran kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung diinstal di sini di dadanya Rasulullah 30 juz. Kemudian sama Rasul dikeluarkan dengan lisan beliau. Dikeluarkan dengan lisan beliau. Rasul waktu dapat wahyu enggak ada yang ringan, berat semuanya. Oh, sahabat tuh pernah kakinya itu di bawah pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, pahanya Rasul di atas pahanya sahabat. Jadi Rasul sama sahabat itu kok duduk suka dekat, suka jadi apa namanya seperti itu kedekatannya. Itu ada satu sahabat yang ketika turun wahyu pas kakinya itu di bawah kakinya Rasul. Sudah mengatakan kaki saya hampir hancur tuh karena menahan beban beratnya kakinya Rasulullah SAW. Jadi saking beratnya. Jadi Rasul ketika dapat wahyu itu kekuatannya digunakan untuk menahan wahyu tadi. Terus dilembutkan, disampaikan kepada kita sehingga telinga kita mampu mendengarkan. Nah ketika itu sudah di dada seseorang dan orangnya luar biasa, itu bisa dikeluarkan menjadi suatu yang luar biasa. Makanya dibacakan pada orang yang lumpuh bisa aja jalan. Karena yang bacakan benar luar biasa. Kalau kita yang bacakan tambah lumpuh, makhrajnya salah, ya kan ya? Makhrajnya salah, panjang pendeknya salah. Ya, namanya bukan Al-Quran gitu kan ya? Gak ada suratul Fatihah kok surat Al-Fatihah misalnya gitu ya? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Enggak ada kan? Itu bukan Al-Fatihah namanya. Tasdidnya enggak ada, antara hamzah sama ain enggak ada bedanya. Kalau apa? Iyyaka na'budu. Itu kan ada tasdidnya, kelihatan itu ainnya. Ini banyak orang yang dia bacanya saja enggak benar gitu ya. Bacanya enggak benar. Ibarat email password itu dimasukkan, mohon maaf, masukkan password kalau kita email ke Yahoo atau ke Google gitu ya, kita mau pakai emailnya, alamat email udah benar, password dimasukkan, besar kecilnya huruf salah, dikatakan apa? Incorrect password, passwordnya salah, betul. Bisa kita buka email kita? Gak bisa. Al-Quran 30 juz, rahasia dibalik satu huruf itu luar biasa, tidak bertepi. Dan rahasia gak mau kebuka kalau bacanya salah. Gak akan terbuka. Jadi harus benar dulu bacanya. Nah ini kemuliaan Al-Quran luar biasa. Makanya orang-orang dulu mereka sangat senang baca Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu satu hari khatam Al-Quran dalam satu rakaat. Itu di tengah malam dulu ya. Allahu Akbar. Salatul lailnya, penutup witirnya satu rakaat mengkhatamkan Al-Qur'an. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Utsman itu di antara sahabat, di antaranya yang banyak baca Al-Qur'an adalah Sayyidina Utsman. Abu Musa Al-Asy'ari itu juga bacaannya luar biasa. Insyaallah saya mau nulis buku setelah ini. Saya mau nulis buku tentang bagaimana sahabat dan para ulama dengan Al-Quran. Jadi kemesraan para sahabat dan para ulama dengan Al-Quran. Ajib itu, menyenangkan. Bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Itu bagus, banyak kisah itu ya. Banyak kisah. Yang kadang kita kalau dengarkan itu terasa betul, ya Allah, kita ini kok sama Al-Quran kok enggak ngajeni ya, enggak menghargai. Nah, Al-Quran mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Yang mulia, al-mukjizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin. Tadi sudah kita bahas mukjizat yang terus-menerus walaupun berganti tahun demi tahun, tetap mukjizatnya Al-Quran itu akan tampak. Wabis sunanil mustanirati lil mustarsyidin. Dan Rasulullah itu sama Allah dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang bercahaya bagi orang-orang yang mau mendapat minta petunjuk. Jadi orang yang minta petunjuk seperti kita ini itu akan mendapatkan cahaya dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah yang dimaksud apa? Khilaf ulama. Ya. Intinya sunnah itu sebetulnya wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah. Intinya itu. Karena Rasul tidak bergerak dan tidak diam, tidak berucap maupun berucap gitu ya. Berucap maupun diam, semuanya dengan wahyu Allah. Bama yantiku anil hawa. Tidak berbicara dari hawa nafsu. Semuanya dengan wahyunya Allah. Makanya cara makannya Rasul itu jadi sunnah gitu. Karena Rasul cara makannya yang ngajarin Allah gitu. Cara melihatnya yang ngajari Allah. Cara diamnya yang ngajari Allah. Cara duduknya yang ngajari Allah. Cara jalannya yang ngajari Allah. Makanya setiap geraknya Rasul itu pasti membawa kebaikan buat kita kalau kita contoh. Pasti menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita kalau kita contoh. Karena pada hakikatnya itu bukan perbuatannya Nabi. Tetapi itu perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah itu semuanya penuh dengan cahaya. Nah, termasuk sunnah Rasul, hadis ucapannya Rasulullah. Itu bagian dari sunnah. Nah, ucapannya Rasul itu sama ucapannya manusia biasa beda. Yang bisa merasakan, yang tidak bisa. Seperti kita ini, ya sama saja. Tapi kalau orang-orang soleh bisa lihat itu. Huruf atau nur yang muncul dari lisannya orang yang membaca hadisnya Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis dibaca itu ada cahaya tersendiri. Al-Quran dibaca ada cahaya tersendiri. Ucapannya ulama ada cahaya tersendiri. Ucapan yang jelek ya ada aroma yang busuk tersendiri dan kegelapan tersendiri. Karena itu dikatakan hati-hati mendengar ucapan-ucapan yang buruk. Karena itu nanti menjadi kegelapan buat orang yang mendengar. Kegelapan. Dan carilah, ya, dengarlah ucapan-ucapan yang baik. Entah itu Al-Quran, kalamullah, atau hadis ucapan Rasulullah, atau ucapan para ulama. Karena itu menjadi nur, cahaya. Yang kemudian menyinari hati kita. Di sini ada kalimat, lil mustarsyidin. Buat orang yang sungguh-sungguh cari petunjuk, ya. Kalau pengen dapatkan cahaya, yaitu ambil sunah-sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al maksusu bijawami il kalimi wasamahatid din. Nabi sallallahu itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami il kalim. Ini hanya miliknya Rasulullah, yang lain enggak dapat. Jawami il kalim itu apa? Kalimat yang singkat tapi syarat dengan makna yang enggak ada habisnya ila yaumil qiyamah. Di balik satu kalimatnya Rasulullah itu ada pelajaran yang tidak mungkin habis ila yaumil qiyamah. Setiap orang yang di bidangnya nanti akan mendapatkan ilmu dari ucapan-ucapannya Rasulullah. Singkat, padat, penuh makna. Makanya Rasul enggak pernah ngomong bertele-tele. Pendek. Cuman ini program semua ini. Ucapan Rasul itu pendek tapi program, pendek tapi kunci. Ya ibarat kuncinya sebuah apa namanya perbendaharaan, gudang yang luar biasa. Begitu dibuka isinya macam-macam. Tapi kalimatnya cuman pendek. Kalau bahasa kita ibaratnya password gitu. Ini cuman passwordnya. Di balik password itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, itu ciri khas dari ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Seperti Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Pendek. Tapi itu pelajaran tentang cinta yang luar biasa, di mana Rasul mengaitkan iman dengan cinta kepada orang lain. La yu'minu, kalau diterjemahkan bebas kan, tidak beriman. Ngeri itu ya. Ya, untung ada ulama. Ini kok gak beriman maksudnya gimana? Tidak sempurna iman seseorang. Imannya lemah. Imannya lemah. Imannya masih penuh dengan keburukan. Kalau dia belum bisa mencintai atau belum bisa mengharapkan untuk saudaranya seperti apa yang diharapkan untuk dirinya. Misal kita pengen jalan gak kena paku. Kita juga pengen orang lain jalan gak kena paku. Itu baru mukmin beneran. Kita gak ingin ditipu. Maka kita juga ingin jangan sampai ada saudara kita yang tertipu. Itu baru mukmin beneran. Tapi coba perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia kena tipu gak jadi masalah. Yang penting bukan saya. Dia jatuh gak jadi masalah. Yang penting bukan saya. Lah mukmin beneran kalau paham hadits ini. Satu makna saja. Satu makna saja. Rasul mengaitkan kesempurnaan iman dengan mencintai seorang mukmin. Dan bukan satu mukmin, mukmin secara keseluruhan. Makanya kalau ada orang yang di hatinya kok tidak menyukai seorang mukmin, maka imannya sangat cacat. Artinya Islam mengajarkan bukan agama individual. Islam itu bukan agama orang yang ngabdi kepada Allah sendiri, itu enggak. Harus mikirkan seluruh saudaranya sesama muslim. Kalau saya enggak pengen jadi orang bodoh, saya harus ngajar. Makanya orang pintar sembunyi diancam. Man katama ilman uljima yaumil kiamati bijamin nar. Siapa yang bunyikan ilmu, kelak di hari kiamat dia nanti dikasih pelana di mulutnya itu, tapi dari api neraka. Ya, seperti itu, diancam. Kenapa? Oh, cuman mentengkan dirinya sendiri, enggak mikirkan yang lain yang bodoh-bodoh. Jadi dia pengen pintar tapi dia enggak pengen orang lain jadi pinter. Itu kalau dibahas satu hadis ini, walaupun 100 tahun dibuat bahas, akan terbuka terus. Itu ciri khas ucapannya Nabi Muhammad SAW. Jawami'ul kalim. Lah kalau kita udah ngomong bertele-tele, gak ada manfaatnya. Kosong. Kalau Nabi ngomongnya dikit, tapi penuh dengan manfaat. Makanya kalau kita pengen omongannya manfaat, ya udah bahas omongannya Nabi, bahas omongannya Allah Ta'ala, kalamullah. Nah itu nanti baru omongan kita jadi bermanfaat. Nah, wasamahatiddin. Dan Allah muliakan Rasul dengan agama yang serba mudah. Agama Islam ini gak seperti syariat Islam yang terdahulu. Jadi karena nabinya paling mulia, jadi umatnya dikasih banyak dispensasi. Gak dikasih yang berat-berat. Karena Allah sayang sama nabinya, maka umatnya disayangi Allah. Dikasih banyak dispensasi, diskon-diskon. Contoh, umatnya Nabi Musa misalnya, atau nabi-nabi yang terdahulu, kalau berbuat maksiat, apapun kemaksiatannya, besok pagi di pintu rumahnya itu ada tulisan, semalam dia berzina. Ada tulisannya langsung. Malaikat yang nempelin. Ngeri atau enggak ngeri itu? Coba kalau itu berlaku pada kita sekarang, tulisannya apa tuh di rumah kita masing-masing itu? Enggak cukup ya pintunya ya, kakek tulisan ya. Tapi untuk umatnya Rasulullah SAW dilarang membuka aib. Perintahnya Allah tutup aib umat Islam. Yang membuka diancam siksa oleh Allah Ta'ala. Bedanya kan jauh tuh. Jadi diberi keringanan. Malamnya mabuk, ya mabuk. Sama Allah aibnya ditutup. Yang lihat suruh menyembunyikan rahasia. Jangan ceritakan orang. Tutup aib saudaramu. Disuruh nutup. Jadi bukan cuma yang pelakunya ditutup sama Allah aibnya, tapi orang lain diperintahkan Allah nutup. Yang membuka aibnya diancam sama Allah Ta'ala. Ini baru contoh satu ya. Contoh yang kedua, umat-umat terdahulu syariatnya keras. Syariatnya keras, sanksinya itu langsung. Jadi kalau melihat yang haram, maka sanksinya matanya dicukil, dikeluarin matanya. Coba kalau itu berlaku sekarang, pulang dari pengajian dicukil semua matanya, karena di pengajian juga lihat yang haram dalam perjalanan dulu ya, lihat yang haram ini. Berangkat pengajian aja matanya lihat yang haram itu, apalagi kalau nggak ngaji gitu. Ya. Tapi syarat ini ringan gitu, nggak seperti itu. Banyak maaf dari Allah, banyak keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah sayang pada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kitanya, bukan karena kitanya, tapi karena nabinya, karena rasulnya. Maka kita disayang-sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Nabi yang terdahulu, kalau perang ada rampasan perang nggak boleh diambil. Disuruh ngumpulkan, ditaruh di gunung, nanti ada api yang melalap itu, dibakar oleh Allah Ta'ala, langsung api turun bakar, seperti kilat gitu ya, kesambar petir itu ya, langsung terbakar gitu. Mau emas kayak, mau apapun rampasan perang. Tapi umatnya Rasulullah, kalau dapat rampasan perang, suruh bagi semua yang ikut perang, boleh dinikmati, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi-nabi yang terdahulu, zakatnya diantara umatnya, zakatnya 40%. Ya, kita dikasih keringanan sama Allah, zakat cuma 2,5%, zakatul mal 2,5%. Nabi-nabi yang terdahulu, masya Allah, itu ibadahnya lebih banyak, kewajiban ibadah. Kita cuma sholat 5 waktu, 5 kali 5 menit, 25 menit kali 24 jam. Kalau perempuan bahkan ada liburnya, luar biasa kan? Perempuan ada liburnya, haram sholat di waktu haid misalnya. Yang laki suruh sholat terus, tapi cuma 5 waktu, nggak lebih dari itu. Jalankan ini aja surga. Kalau mau naik pangkat ya jalankan sunahnya untuk naik pangkat gitu. Tapi wajib dijalankan, dia dapat surga. Sama hatuddin, mudah. Makanya Rasulullah nggak suka sama orang yang memberatkan dirinya sendiri. Contoh, tahu ada musola, masjid tertutup, nggak kena panas. Waktu sholat cari yang di luar. Saya mau sholat di luar biar kena sinar matahari itu, biar panas gitu, biar hebat. Ini bukan hebat, bodoh ini. Ya, waktunya orang makan, waktunya orang makan. Di pengajian ada makan, suruh makan kan nih, kan makan ini sunahnya Nabi Muhammad SAW. At'imu tu'am. Yang satu tugas ngasih makan, berarti yang lainnya tugasnya makan. Oh, ini enggak dia. Saya mau berzuhud, saya enggak mau ikut makan, lawan nafsu saya. Salah ini. Ini namanya memberatkan dirinya sendiri. Seperti itu. Dia enggak mampu puasa Senin Kemis, maksa dirinya puasa Senin Kemis. Ya memang maksa itu bagus, tapi kalau maksanya enggak pas jadi enggak bagus kan? Beratkan diri sendiri. Agama ini udah ngasih pilihan, udah kamu coba dulu puasa. Puasa penting dalam tahunan, mampu naikkan. Puasa bulanan, dalam sebulan ambil 3 hari. Mampu nanti jadikan puasamu jangan 3 hari, puasanya 4 hari. Udah ambil yang Senin dulu atau yang Kamis dulu. Mampu jadikan puasamu 8 hari, Senin sama Kamis, Senin sama Kamis, Senin sama Kamis. Kalau kamu mau mampu, ya udah buat puasamu puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak. Tapi tunggu dulu, coba dulu. Jalan sekian tahun, gak sama sekali disuruh memberatkan di diri, gak ada. Sama hatuddin, ya, gak dipaksa orang. Kamu harus jadi ulama semua, enggak. Wal takum minkum ta'ifah. Di satu kampung sebagian saja yang belajar beneran cari ilmu, nanti ngajari yang lain. Yang lain silakan cari duit ke sawah, yang lain begitu. Yang satu yang belajar betul, gitu ya. Nanti ngajarin. Yang lain cukup seminggu sekali lah belajar, misal begitu kan? Sepekan sekali belajar. Tidak semua harus jadi ulama, semua harus ke pesantren, enggak gitu. Harus hafal Al-Quran, tidak. Ya, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain, siapa yang membuat agama ini jadi berat, pasti dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Jadi misalkan ada orang kok, saya mau tahajud dari habis isya sampai subuh. Oh ini belum makomnya, belum kelasnya. Orang itu kan naiknya pelan-pelan gitu. Maksakan, oh ya lanjutkan saja. Nanti akhirnya dia sendiri akan merubah dirinya. Ora kuat aku, ora kuat. saya enggak kuat. Akan dikalahkan oleh agama itu sendiri dia. Oleh caranya itu ya. Karena agama ini sifatnya samahah, serba mudah. Serba mudah. Makanya sampai-sampai dalam jual beli pun Rasul bersabda, "Rahimallahu mar'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang kalau jual itu enggak ruwet, kalau beli juga enggak ruwet. Zaman sekarang yang jual ruwet, yang beli juga ruwet. Betul kan? Ada cacatnya sedikit, ruwet. Walaupun boleh minta tukar, ini ruwet ini apa nih? Barang cacat, ngajak berkelahi. Tapi coba kalau serba dibuat mudah. Pak, maaf ya Pak ya nih. Tadi barangnya ada cacatnya dikit gitu. Oh iyalah enggak apa-apalah, dikit bisa jalan bisa. Oh ya udah. Ini didoakan Nabi, semoga Allah merahmati orang seperti ini. Iya. Kemudian ada orang beli janji bayarnya besok. Kok kemudian besok enggak dibayar? Lusa enggak dibayar, seminggu baru bayar. Dia serba memaafkan. Ini dapat doanya Rasulullah SAW yang model begini nih. Tapi mudah enggak jadi orang seperti itu? Susah. Ini Islam tuh suka sama memberikan kemudahan dan kemudahan dan kemudahan. Tidak suka kepada orang yang memberatkan, memberatkan dan memberatkan, mempersulit. Islam enggak suka. Lah, ciri-ciri syariatnya Rasulullah SAW memberikan kemudahan. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang ibadahnya berlebihan? Ibadah berlebihan itu buat orang yang enggak mampu, contoh. Jadi sebetulnya enggak ada kata ibadah berlebihan, betul kan ya? Memang ibadah harus lebih. Sesuatu dikatakan berlebihan kalau memang dia tidak mampu. Lawang baru latihan angkat besi 10 kilo, kok ngangkat 50 kilo. Lah ini berlebihan namanya. Ya, tapi kalau juara angkat besi, ngangkat besi 50 kilo kan biasa-biasa saja, gitu kan? Makanya kalau kita lihat ada sahabat seperti Sina Utsman tadi. Rasul mengajarkan kalau bisa khatam Al-Qur'an itu 3 hari sekali, jangan dari itu, ya. Ini ajaran Rasul untuk orang awam umum. Ternyata Sayyidina Utsman lebih dari itu, ya enggak apa-apa gitu. Namanya itu bukan memaksakan diri. Buat beliau itu ringan, buat beliau itu enak gitu. Buat beliau itu enggak terasa apa-apa. Jangan diukur dengan kekuatan kita. Nah, kalau kita belum kuat kok berlebih-lebihan, nah itu enggak boleh. Nanti akhirnya jadinya nyesel. Lah wong baru semangat sedekah punya duit 100 ribu baru semangat sedekahnya 10 ribu. Oh ini maksa kan, saya mau sedekah 100 ribu. Besoknya stres. Aduh, gak punya duit. Kemarin saya sudah kokan. Belum makomnya gitu. Ya, latihan 10 ribu dinaikkan, 20 ribu. Itu yang gak disukai itu memaksakan diri tapi tidak pada tempatnya. Pengen keluar dakwah 40 hari. Masya Allah, semangat. Bagus orang keluar dakwah 40 hari. Kalau memang itu sesuai dengan makomnya. Paham ya? Keluar dakwah 40 hari. Istrinya teriak-teriak. Kompornya mati. Gasnya habis. Gak bisa beli. Terus ngomong pasrah sama Allah. Ya pasrah sama Allah. Ya keliru. Bukan begitu. Ini gak suka. Ini namanya memaksakan di diri. Ya udah lah. Mau keluar dakwah 3 hari juga bisa. Keluar dakwah 1 jam juga bisa. Ambil dulu bagian yang kira-kira. Itu mampu. Jadi tidak memaksakan. Maka kita jangan maksa-maksakan diri kita pada sesuatu yang kita belum mampu itu. Tapi melatih diri kita untuk mampu itu sesuatu yang mulia. Jangan kemudian enggak dipaksakan sama sekali. Itu namanya malas gitu kan ya. Malas, harus dilatih, dinaikkan sedikit demi sedikit, nanti bisa. Ada orang ngangkat sapi. Jenengan kuat ngangkat sapi? Anda kuat ngangkat sapi? Enggak. Tapi ada satu orang kuat ngangkat sapi. Ditanya, "Gimana kamu bisa ngangkat sapi?" "Gampang." Kok bisa gampang gimana? Saya ngangkatnya sejak dia lahir. Jadi dari mulai anak sapi itu tiap hari diangkat. Ya. Ya otomatis walaupun udah jadi sapi gede kuat. Kenapa? Karena naikkan angkatannya itu berbebannya dikit demi sedikit tiap hari. Jangan niru. Dia kuat ngangkat sapi, aku akan ngangkat sapi. Jangan cuma niru angkat sapinya, prosesnya tiruan gitu loh. Ya. Prosesnya ditiru. Nah, Rasul enggak suka orang memberatkan diri dalam arti seperti itu, enggak niru prosesnya, tahu-tahu langsung mau niru amalan-amalan yang luar biasa. Wali-wali itu ya enggak langsung begitu ya, walaupun amalnya besar, tapi beliau-beliau itu ada prosesnya. Nah, sama hatuddin. Nah, sekarang ada orang-orang yang mengajarkan yang serba serba apa ya, keras gitu loh. Serba keras. Contoh, meluruskan shaf, merapatkan shaf. Betul, shaf diluruskan itu harus. Bukan wajib, tapi harus. Karena kalau enggak lurus kan shafnya tetap salatnya sah ya. Tapi kan jadi tidak sempurna. Harus diluruskan dan harus dirapatkan. Tapi bukan dengan nginjak-nginjak kaki orang. Nginjak-nginjak kaki orang itu nyakitin orang lain. Ini namanya berlebihan. Atau dengan melebarkan kaki. Apa bahasa Indonesianya? Mosok ngangkang. Begagah itu bahasa Jawa. Begagah, ngangkang itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Merenggangkan kaki atau melebarkan kaki gitu ya. Ya salah itu. Wong Rasul suruh merapatkan, kok justru dia melebarkan. Merapatkan itu biar softnya jamaah di depan semakin banyak. Jangan jamaahnya semakin dikit gara-gara kakimu semakin lebar. Itu sebetulnya misinya betul, merapatkan soft dan meluruskan soft. Tapi karena berlebih-lebihan, harus rapat, harus lurus, akhirnya direnggangkan kakinya, nginjak kaki orang lain. Ini namanya berlebih-lebihan. Salah. Islam enggak begitu. Bahasa Arab juga enggak begitu. Merapatkan dan meluruskan shaf itu bukan seperti itu. Lihat tentara tuh kalau baris. Saya itu pernah lihat foto sholatnya tentara. Kagum saya. TNI itu kalau sholat berjamaah. Pernah lihat enggak? Pasukan TNI lagi sholat berjamaah lengkap dengan seragamnya. Cari di Google. Ada foto-fotonya itu. TNI sholat berjamaah gitu, nanti kan muncul ya. Rapi shofnya, rapat sekali, rapat lurus. Tapi yang nggak ada ida-idaan sepatu, nggak ada ida-idaan kaki. Ya gambarannya begitu loh. Ya rapi lurus, tapi semua pada tempatnya, porsinya masing-masing nyaman. Orang nyaman, tapi lurus, tapi rapi, pas. Nah Islam tuh sama hah gitu. Islam tuh nggak mau apa ya? Ya gitu loh. Susah ini ilmu rasa soalnya. Ilmu rasa. Jadi semuanya itu nyaman gitu. Sama hal itu nyaman gitu. Ajarannya serba membuat orang nyaman. Yang mengamalkan nyaman. Yang lihat nyaman. Yang berhubungan dengan orang itu jadi nyaman gitu. Gak ada senggolan keras tuh, gak ada. Contoh, Rasul melarang orang pergi ke pasar, ke masjid bawa senjata yang bisa ngelukai orang kok. Dulu kan orang bawa pedang, itu kan ya, bawa keris gitu ya. Itu jangan sampai nanti ujungnya melukai orang. Bawanya aja suruh ngatur. Ya, jangan sampai nanti kamu ketika jalan tuh nyenggol orang, melukai orang. Sekarang bawa bronjong. Enggak ukur-ukur gitu ya. Ya atau enggak lihat gitu, sehingga ketika jalan nyenggol orang, orang bisa aja jatuh tanpa mengukur, tanpa menimbang. Boleh bawa bronjong, tapi ada ukurannya, ada timbangannya, harus jaga jangan sampai nyenggol orang lain. Ini contoh apa namanya, sederhana. Sama nyaman gitu. Jadi orang itu lihat Islam tuh enak gitu. Salat dilihat ya enak. Kalau makan, minum suruh sama ya. Serba ringan. Jangan minum. Itu buat diri sendiri enggak nyaman gitu. Nafasnya enggak enak. Ya kan? Tersenggal-senggal, suruh minumnya pelan-pelan. Alhamdulillah. Contoh-contoh begini, contoh. Ini minum, ya. Angkat gelas santai, lihat minumannya dulu, ini ada binatangnya atau tidak. Makanya kan enggak boleh minum dari kendi langsung gitu kan. Nanti dalamnya kan ada binatang enggak? Enggak tahu. Udah dilihat, baca dulu nama asma Allah, minta tolong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk dirasakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilihat enak enggak? Coba kalau minum seperti ini. Misal ya, walaupun baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bedanya apa sama kuda? Bedanya apa sama apa namanya, kambing? Pernah lihat kambing minum? Bedanya apa ya? Karena Islam mengajarkan sampai minum itu samaha gitu. Yang apa namanya? Serba itu samaha itu samahatuddin, nyaman lah. Lebih tepat nyaman. Serba memaafkan, serba mudah, enggak ruwet gitu. Samaha itu enggak ruwet. Sehingga orangnya nyaman gitu ya. Kalau terjemahan samaha itu enggak ruwet gitu. Terjemahan bebasnya gitu. Karena bahasa Indonesia yang pas untuk samaha itu susah. Bahasa Arab tuh angel, ilmu rasa. Bahasa itu kan kalimat penerjemah hati, gitu kan? Maka muncul bahasa dari hati menjadi bahasa, dari hati ke lisan. Bukan dari lisan ke hati, hati dulu ke lisan. Makanya bahasa itu menerjemahkan isi hati. Samaha ini juga terjemahan isi hati tentang yaitu enggak ruwet, serba memaafkan, serba memberikan kemudahan. Buat orang nyaman kan akhirnya kan intinya jadinya nyaman. Nah, Islam tuh begitu. Makanya ketika ada perilaku muslim yang enggak buat orang nyaman, namanya bukan Islam. Bukan Islam. Islam tuh buat nyaman. Nah, contoh, seorang ulama jalan sama muridnya di lorong yang kecil. Berpapasan dengan anjing. Ulama itu nyingkir. Muridnya diajak nyingkir. Jalannya masih cukup untuk kita dan dia. Anjing itu untuk kita dan dia. Jadi dia jalan dengan nyaman, anjingnya pun jalan dengan nyaman. Memberikan kenyamanan. Ini sama, itulah Islam. Dan Rasul dimuliakan Allah bisama hati din. Dengan agama yang serba membuat orang nyaman, mudah, gak ribet, gak ruwet. Enak ya? Nah, coba kalau yang kita lakukan sekarang ini dalam kehidupan. Banyak orang yang buat orang ruwet, buat orang ribet, buat orang tidaknya nyaman. Tentunya ukuran orang normal loh ya. Nah, kalau yang dibuat ukuran orang enggak normal repot. Nanti lihat orang dengan orang zikir la ilaha illallah bribeni. Nah, itu orangnya enggak normal itu. Karena dia serba enggak mau memaafkan gitu. Seperti itu. Jadi yang dibuat ukuran orang normal, bukan orang yang enggak normal. Corong speaker di masjid contoh. Ya. Boleh dengan pengeras suara. Boleh dengan pengeras suara. Tapi ya Islam mengajarkan jangan buat ruwet. Nanti jam 2 malam pakai pengeras suara masjid biar semua bangun. Ayo tangi, wah ngawur gitu kan ya. Waktunya tahajud. Ya bukan begitu, betul waktu tahajud. Ngasih tahu orang lain bagus, tapi ya bukan bengak-bengok jam 2 malam. Kan bukan seperti itu. Atau dia zikir tengah malam pakai mikrofon di masjid. Teriak-teriak itu. Setengah jam. Itu membuat orang lain gak nyaman. Siapa yang gak nyaman? Bukan orang tidur. Kita gak bahas orang tidur. Membuat orang yang lagi sholat malam jadi kacau bacaannya. Ya, karena ada suara yang keras. Suara yang keras. Ganggu kan? Apalagi orang yang lagi ngapalin Al-Quran. Alif lam mim. Misalnya ada suara di sini yang orang lagi zikir gitu ya. Zikir dengan suara keras di corong masjid di waktu yang memang tidak umum ya. Di waktu yang tidak umum. Lain kalau misalnya 15 menit sebelum azan maghrib wajar. Ngasih tahu orang nih udah mau waktunya maghrib. 15 menit sebelum azan subuh wajar gitu kan. Seperti kalau kita di daerah Jawa Barat itu sering. Misalnya mau subuh. Kampungnya ini muadzinnya pegang mic mengumumkan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita hari ini udah masuk hari ini dan sekarang jam sekian azan subuh pada hari ini jam sekian kurang 15 menit lagi mari kita tunaikan ibadah sholat subuh berjamaah." Terus zikir dikit azan subuh wajar, bagus. Itu enggak ganggu orang lain. Karena memang lingkungannya mayoritas itu adalah umat Islam. Sama hatu din. Pokoknya Islam itu enggak buat ruwet. Enggak buat ruwet. Nah, sekarang sering kita menampilkan Islam yang ruwet. Melayat jenazah. Ini contoh. Bagus kan? Konvoi bagus, cuman sayang. Nanti bawa bendera, benderanya itu digeser ke kanan. Wah, orang suruh minggir semua. Enggak minggir tabrak dengan tiang benderanya. Ini salah ini. Jalan cukup sisi kita cukup ambil bagian jalan orang lain, semua suruh minggir. Mau enggak minggir aja cukup, ngapain nyuruh orang minggir. Ini namanya ganggu orang lain. Nah, ini buat ruwet. Islam enggak suka buat ruwet. Sama atud din. Naam. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sa'iril nabiyyin wa ali kullin wa sa'iril shalihin. Ya. Jadi salawat kepada sahabat, salawat kepada keluarga Nabi, kepada tabi'in, dan salawat kepada yang lain, itu dikiaskan. Kias karena ada salawat untuk sahabat, maka dikiaskan oleh ulama, salawat untuk muslimin muslimat juga boleh. Ini kan wa ali kullin wa sa'iril shalihin, ya. Dan semoga salawat Allah terlimpahkan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Karena sahabat boleh disolawatin, maka hamba Allah yang soleh juga boleh disolawatin. Ya. Karena gak ada contohnya teks hadis Nabi, solawat Nabi yang ada solawat untuk orang soleh. Ya. Terus jangan dibilang nanti ini bid'ah. Ini pembukaannya Riyadhus Shalihin ini. Pembukaannya Arba'in Nawawiyah ini bid'ah ini. Ini solawatnya enggak ada di dalam hadits Nabi ini. Ini solawat apa ini? Solawatullah wa salamuhu alaih wa ala sa'irin nabiyin wa ali kullin wa sa'iris salihin. Ini karya Imam Nawawi ini. Ya, karya Imam Nawawi. Ya, memang solawat itu Rasul ngasih contoh solawat. Dan Rasul mengizinkan kita mencontoh membuat solawat. Maka ada solawatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada nanti solawatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada solawatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang sama sekali tidak dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkreasi sendiri. Makanya jangan mengatakan solawat nariyah itu bid'ah yang baca neraka. Solawat munjiah bid'ah yang baca neraka. Jangan begitu. Orang boleh berkreasi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Alhamdulillah sudah 1 jam saya berbicara. Tuh. Sudah 1 jam. Terasa boleh, enggak terasa juga boleh. Tapi kenyataannya sudah 1 jam. Kesimpulan. Jadi kesimpulan. Kesimpulannya, 1. Di mukadimah yang sampai sekarang ya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan rebu yang akan datang. Amma ba'du itu nanti rebu yang akan datang. Itu amma ba'du itu rebu yang akan datang. Mulai membahas hadis yang ada di mukadimah ini. Tentang masalah tujuan pengumpulan arba'in. 40 hadis Nabi itu alasannya kenapa gitu dikumpulkan. Itu akan dibahas di rebu yang akan datang. Tapi kita akan buat kesimpulan dulu. Kita sudah belajar tentang basmalah. Kita belajar tentang arti dari kalimat alhamdulillah. Kita sudah belajar bagaimana maksud Allah itu yang maha mengurusi alam semesta. Kita juga sudah belajar tentang Allah yang mengurusi langit, Allah yang mengurusi bumi. Sampai terakhir kita juga belajar bagaimana Rasulullah itu suka menjadi budaknya Allah. Dan Allah sangat menyukai Rasulnya yang bisa betul-betul menjadi budaknya Allah ini ya. Maka dimuliakan Allah Ta'ala karena derajat abduhu ini. Kemudian kita juga sudah belajar pada malam hari ini tentang bagaimana Rasul ini sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi jangan ada anggapan ada yang sama atau lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an ini mukjizat yang luar biasa. Mendengarnya, membacanya, semua itu menyebabkan kita jadi mulia. Nah, yang terakhir tadi ya, yang menjadi fokus saya di malam hari ini sama hatuddin, agama yang penuh kemudahan. Ya, penuh kemudahan. Sehingga membuat orangnya nyaman tuh. Kalau kita dikasih fasilitas serba mudah kan jadinya nyaman. Ini yang sekarang hilang dari banyak umat Islam. Tidak memberikan kemudahan, tapi memberikan kesusahan dan kesulitan gitu ya. Bukan kemudahan. Nah, Islam itu cirinya apa? Memberikan kemudahan. Saya ambil contoh ya. Buat penutup, tapi ini jangan diamalkan. Ini kalau diamalkan kacau ini ya. Ada satu anak muda datang kepada Rasulullah SAW. Ini kalau kita belajar Riyadhus Shalihin akan ketemu nih. Habis sholat isya itu dengan beban mental yang luar biasa. bingung gitu. Ya Rasulullah, binasa saya. Saya binasa, celaka saya. Rasulullahnya, kenapa? Ada apa kamu kok ngomong seperti ini? Saya tadi saya mencumbu seorang wanita. Ya, saya mencumbu seorang wanita, binasa saya. Coba, ini ngadep Nabi sama ngomong seperti itu. Kalau kita yang ngomong mesti kan, oh memang enggak normal ini. Hidup sama Nabi, oh, juga mau sholat sama Nabi, masih sempat-sempatnya mencumbu wanita. Dibuat ruwet, itu kalau kita kan ya. Salah titik dibuat ruwet, nah itu model kita. Titik-titik, rokok lah ini. Ya. Tapi kalau Rasulullah enggak begitu. Beliau pengen buat orang itu bebannya itu sirna. Maka beliau nanya, kamu tadi ikut sholat bersama saya enggak? Ikut ya Rasulullah. Oh ya sudah, selesai. Sudah, diampuni Allah kamu. Ya Rasulullah, tadi saya mencumbu kebal itu, mencium wanita. Kamu udah sholat sama saya kan? Iya, ya udah, selesai. Coba ini, gampang atau enggak gampang? Gampang, jangan dipraktekkan, awas itu kan ya. Jangan salah, kita enggak akan bahas itu, saya enggak bahas itunya ya. Enggak bahas itunya, yang saya bahas bagaimana Rasul memberikan kemudahan pada orang yang lagi penuh dengan beban gitu loh. Jadi orang penuh beban itu enggak semakin dibuat stres gitu. Kalau kita kan enggak. Ya. Oh ya, neraka mas, model begitu neraka. Oh enggak ada ampun bagimu, neraka. Neraka, habis-habis kamu, wah kacau nih, terlampau gede ini. Jadi dibuat apa? Orang dibuat semakin stres. Berikan kemudahan. Tapi jangan mempermudah. Paham ya? Jangan menganggap mudah, jangan menganggap enteng. Enggak. Ini yang datang kan juga udah nyesel kan? Halo tuh, aku binasa. Orang udah stres, udah ketakutan tambah nyet. Wah, memang kamu kan geblak mati orangnya. Ya, dia dengan nanti akhirnya prasangka buruk, dengan prasangka buruk. Nah, ini sama Hatuddin, tolong jadi fokus kita dari kajian malam hari ini agar kita bisa menjadi muslim yang samahah, punya samahah itu. Kemudahan termasuk dalam diri kita sendiri. Ngaji jangan maksakan mau ngaji satu hari 10 juz. Jangan. Bagus memang. Memang bagus, tapi nanti jadinya enggak bagus. Kalau semua itu memberatkan. Ana wa khiyaru ummati Qur'an min takalluf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan umatku yang terbaik, lihat ya. Jadi ada umat yang terbaik, ada umat yang biasa, ada umat yang rada elek gitu kan ya. Aku dan umatku yang terbaik, Qur'an min takalluf. Bebas dari sikap memaksakan diri. Contoh, neneknya meninggal. Mentahlilkan bagus toh? Bagus kan? Ya. Enggak punya duit untuk ngasih berkah. Enggak bisa jamu makan. Yang tahlilan kasih aja minum. Jangan terus karena wah ini enggak enak nih tahlilan. Nanti apa namanya? Kalau enggak ngasih makan enggak enak gitu ya. Enggak ngasih makan enggak enak. Akhirnya jual motor. Buat tahlilan masih enggak cukup, akhirnya ngutang sama orang gitu kan ya. Bukan buat tahlilannya nenek gitu ya. Ya tapi bukan begitu. Itu namanya memaksakan diri. Enggak benar gitu. Nah terus bagaimana? Apa adanya buat tahlilan. Enggak usah ngutang. Bisanya ngasih air ya kasih air. Mau tahlilan gratis, enggak usah repot. Datang aja Masjid Ar-Raudhah, titip namanya. Titip namanya nenek saya. Udah, enggak modal apa-apa. Enggak usah modal. Modalnya cuma ikut datang. Di sini ya sudah ada minum, ya sudah ada roti, kan selesai kan? Ya. Jadi enggak usah memaksakan diri. Pengen buat pengajian akbar. Masya Allah, bagus. Bagus enggak? Bagus, tapi kalau ngedol sapi limo bar kuwi terus ngutang ngalor ngidul ngitang ngulon, bagus atau jelek? Jelek. Ya, jelek. Semua itu tidak boleh dengan memaksakan diri. Nah, kalau orangnya mampu enggak apa-apa. Mampu itu misalnya begini. Dia mampu menjual semua hartanya. Tapi setelah itu tidak ada keluhan sedikit pun ketika dia susahnya luar biasa. Mampu? Angel, Nah, sikapnya ulama-ulama yang mampu mendermakan seluruh hartanya itu memang model begitu. Ya. Memang seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya didermakan, betul kan? Tapi beliau dan istrinya dan anaknya udah, apa yang kalian tinggalkan di rumah Allah dan Rasulnya, sikapnya sama, enggak ada ngeluh sama sekali, itu boleh. Belum kelasnya tiru Sayyidina Umar, lumayan. Separuh disedekahkan, separuh disimpan, gitu ya. Belum kelasnya tiru sahabat yang lain, oh, ada kelas-kelasnya kok ya. Yang penting ada yang ditiru, tapi jangan niru yang pelit. Jangan maksakan diri. Sudah kita enggak usah sedekah aja. Jangan, ini ngawur ini. Ini namanya bukan maksakan diri, tapi namanya al-pelitual bakhilu. Ini pelit luar biasa. Paham ya? Karena kadang saya mendengar itu orang-orang yang mau tahlilan terus jual sawah. Habis itu enggak bisa kerja, mumet, ya. Nanti akhirnya yang jadi kesan buruk tahlilannya. Padahal itu orangnya yang salah. Pengen ziarah wali, Masya Allah, bagus ziarah wali, bagus. Jadi orang itu harus objektif, ziarah wali, bagus. Tapi kalau utang sana, utang sini buat ziarah wali, jelek. Gitu. Ada pernah datang satu orang ke sini, nemui saya, entah orang itu jujur atau enggak jujur, bawa anaknya beberapa tahun silam. Saya masih di depan sana. Mesti bib, ya, mau minta uang. Loh, kenapa? Saya ini ziarah wali, uang saya habis, jadi saya nggak bisa pulang. Saya jawab, silahkan pak, jalan kaki saja pulang. Rumahnya mana? Tegal. Silahkan jalan kaki sampai Tegal. Kok begitu toh bib? Ya, kok begitu? Lah yang nyuruh jenengan ziarah wali siapa? Lu saya mau cari barokah. Mau cari barokah tuh uangnya cukup enggak? Itu barokah. Kalau uangnya nggak cukup nekat, itu nih bukan barokah. Sampai jenengan keliling minta-minta, haram minta-minta sama orang yang seperti ini, enggak boleh. Ya, minta-minta begini hukumnya haram, apalagi jenengan bawa anak, jenengan ngajari anak jenengan untuk minta sama orang yang model begini nih, minta-minta merendahkan diri, menghinakan diri seperti ini, kalau alasannya cuma untuk itu, ini haram, enggak boleh gitu. Paham ya? Nah, ini salah gitu. Dan saya yakin memang enggak seperti itu modus saja gitu kan ya. Modus. Nah. Saya bilang enggak usah ziarah wali jauh-jauh. Ziarahin bapak. Bapak ibu sudah meninggal ya udah ziarahin bapak ibunya. Ya itu lebih dari wali. Ziarahin bapak ibunya dekat. Nah, kalau ada kelebihan harta, kesempatan, kekuatan, silakan. Mau ziarah sampai ke Mesir juga, Bu. Boleh. Mau sampai ke Maroko, boleh. Sampai ke Irak, ke Hadramut juga, Bu. Boleh. Bagus ya, cari barokah. Tapi jangan alasan cari barokah akhirnya memberatkan diri sendiri. Nah, ini sama hal ini banyak orang enggak ngerti. Akhirnya jadi hidupnya ruwet tuh. Karena enggak tahu sama hatuddin. Agama ini enggak ruwet, makanya jangan dibuat ruwet. Ya. Banyak sih kisah-kisah seputar masalah memperuat diri sendiri. Ya, memperuat diri sendiri. Misalnya begini ya, misal begini. Tahu capek, bisa duduk bersandar. Ya, karena gengsi. Karena gengsi. Enggak, duduknya tambah disilok-silokkan begini. Padahal ini udah capeknya luar biasa. Besoknya masuk rumah sakit. Besok rumah sakit. Capek, ya senden gitu. Ngantuk, ya tidur gitu loh. Itu kan coba lihat. Salat. Orang lapar disuruh salat atau makan dulu? Makan dulu. Itu loh Islam. Makan dulu. Baru nanti kamu salat. Ngantuk sama Allah disuruh salat atau suruh tidur? Tidur dulu baru kamu salat. Tapi ingat pesan sama temannya, saya mau tidur tolong bangunkan ya. Jangan tidur dulu akhirnya bablas gitu kan. Ini artinya Allah nyuruh kita enggak maksakan diri gitu loh. Kalau ngantuk ya kamu tidur dulu. Jangan dipaksakan, dimelek-melekkan gitu. Akhirnya tambah sholatnya enggak karuan. Begitu. Sholat. Kok di makmumnya ada orang yang tua, wanita yang lagi gendong anaknya, ngurusi anaknya gitu. Dia sholatnya Rasulullah enggak maksa. Makmum, sholat yang panjang. Ya enggak. Rasulullah memberikan kemudahan. Biar yang ibu segera ngurus anaknya, yang tua bisa segera istirahat. Semua dengan kemudahan. Jelas?